السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ketiga dari surah Ali Imran ayat 38. Baik, silakan dibaca. Ibu-ibu semua yang hadir ya. Baik. Ibu Dayali, silakan. Nah, Ustaz. 35. Berapa Ustaz? 35. 38. 38 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakariya Rabbah, qala Rabbi hab li min ladunka dhurriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Demikianlah. Demikianlah Zakariya. Hunalika itu di sana ya? Di sana. Di sana. Di sanalah berdoa Zakariya kepada Rabbnya. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabb-nya. Dia berkata, wahai Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Hunalika isim isyara sebagai mubtada apa ya? Bukan saya. Zorof dia Zorof. Zorof aja. Zorof. Sebagai zorof ya. Isim isyarat sebagai zorof. Da'an fi'lun madin. Zakaria fa'ilnya. Zakaria. Robba mafulun bihi. Alha'u mudofun ilaihi. Qala fi'lun madin. Fi'lun madin. Robbi munada. Hab fi'lun amr. Lina apa? Filenya apa filenya? Filenya Zakaria. Hab itu ya filenya anta. Oh, anta. Habli ini satu kata, Ustaz? Enggak lah, hab li untukku. Lina itu jar majrur. Jar majrur. Oh. Hafilun amr filenya anta li jar majrur. Min ladun jar majrur. Al-kafu mudofun ilaihi, zuriyatan mafulun bihi, tayyibatan na'at. Inna harfu taukidin wa nasbin, al-kafu isim inna, sami'un, khobar inna, ad-du'ai mudofun ilaihi. Indama ro'a Zakaria ma akramallahu bihi Maryama mir rizqihi wa fadlihi tawajjaha ila rabbihi tawajjaha ila rabbi qailan ya rabbi a'tini min indika waladan solihan mubarakan innaka sami'ud du'ai liman du'aka ini firman Adi Bu liman da'aka gitu. Oh, liman da'aka yang berdoa, siapa yang berdoa kepadamu. Ketika Zakaria melihat Allah memuliakan Maryam dengan memberinya rizki dan keutamaan menghadapkan wajahnya kepada Allah, Zakaria berkata, ya Rabbi, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang soleh dan yang diberkahi. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa bagi orang-orang yang berdoa kepada engkau. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabb-nya. Zakaria berkata, wahai Rabbku, anugerahkanlah aku dari sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa orang-orang yang berdoa kepada engkau. Di ayat sebelumnya kita telah mengetahui bahwasannya ketika istrinya Imran bernazar bahwa nanti kalau dia melahirkan anaknya, anaknya akan dipersembahkan untuk menjadi orang yang mengisi harinya di Masjid Al-Aqsa ya di Palestina. Mengisi harinya sebagai seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya ternyata anak yang dilahirkan adalah anak wanita ya yang diberi nama Maryam. Namun karena sudah terlanjur bernazar ya meskipun laki-laki lebih baik dan lebih dalam masalah ibadah. Namun karena sudah bernazar, ya Maryam ini dititipkan ya di Baitul Maqdis di bawah pengasuhan Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Zakaria sendiri ini belum dikaruniai seorang anak. Namun ketika Nabi Zakaria melihat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa makanan yang siap terhidang untuk Maryam. Setiap kali Nabi Zakaria ya memberikan makanan, ternyata Allah telah memberikan Maryam makanan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membuat Zakaria ini optimis ya. Maka Nabi Zakaria ini mengangkat tangannya kemudian berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dan pada ayat selanjutnya kita akan mengetahui bahwasannya Nabi Zakaria ini sudah tua. Begitupun sudah tua, sudah tidak haid lagi ya. Sudah tua yang secara logika manusia ya sudah sangat sulit untuk ketika Nabi Zakaria melihat keajaiban di depan matanya, maka rasa optimismenya muncul kembali sehingga dia menengadahkan tangannya kembali dan mengatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Belum dikaruni anak, agar sering-sering membaca doa Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a ya. Rabbku, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa hambanya. Dan satu hal yang perlu kita catat bahwasannya jangan hanya cuma meminta diberikan anak keturunan saja, tapi harus diikat dengan sifatnya. Harus diikat dengan sifatnya yang baik. Karena ya tiada guna memiliki anak keturunan, tapi yang ya anak yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, anak yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sehingga kalaupun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta keturunan, maka ikatlah dengan sifat-sifat yang baik. Jadi kita minta bukan hanya keturunan zuriyah, tapi zuriyatan thayyibah ya. Anak keturunan yang baik, yaitu anak-anak yang saleh lagi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak-anak yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Ini baru doa yang benar ya, kita mengikat keturunan dengan sifatnya yang baik ya. Nah, karena Tapi banyak orang yang memiliki keturunan, tapi anak dan keturunannya bukannya membawa keberkahan baginya, malah membawa ya keburukan baginya. Baik, kita lanjutkan. Silakan Pak Andri. Assalamualaikum, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين maka para malaikat memanggilnya saja memanggil Nabi Zakaria wa huwa qa'imu yusalli dan Nabi Zakaria sedang sedang berdiri melaksanakan sholat di mihrabnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kabar gembira kepadamu dengan lahirnya Nabi yaitu dengan lahirnya seorang anak bernama Yahya yang membenarkan dengan kalimat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan seorang tuan ya sudah. Dan seorang tuan dan hasuran. Sayyidan itu apa namanya pemimpin ya bukan tuan. Oh pemimpin. Seorang pemimpin dan hasuran itu apa sih? Gimana? Hasuran. Ya hasuran itu apa namanya orang yang menjadi panutan. Oh panutan. Yang menjadi panutan dan seorang nabi dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang melakukan, orang-orang yang baik. Fa harfu istinaf nadat fi'lun madin fi'lun madin al-ha'u maf'ulun bi al-malaikatu fa'il wa harfu istinaf huwa mubtada qa'imun sebagai khabar yusalli fi'lun mudhari'un fa'ilnya kembali ke huwa fil mihrabi jar wa majrur anna harfu nasb harfu taukidin wa nasbin Allah lafzul jalala sebagai isim anna yubashiruka fi'lun mudhari'un fa'ilnya kembali kepada Allah al-kafu sebagai maf'ulun bi kemudian jumlah dari yubashiruka sebagai khabarnya anna biyahya jarwa majrur musaddiqa berarti hal ya sadi ya hal Musaddiqa mansubun hal bikalimatin jarwa majrur minallahi jarwa majrur wa harfu atufin sayyidan ma'tufun ala musaddiqa wa harfu atufin hasuran ma'tufun ala musaddiqa wa harfu atufin nabiyan ma'tufun ala musaddiqa minas salihina jarwa majrur baik. Ya, tafsir. Fanadatul malaikatu wa huwa waqifun baina yadayillahi fi makani salatihi yad'uhu annallaha yukhbiruka bi khabarin yasirruka isli. Bi khabarin yasirruka. Yasirruka. Oh ya surga yang membahagiakan ya. Wahuwa annaka satur zaqo satu rezak, oh satu rezaku ya saya. Satu rezaku. Satu rezaku biwaladinis muhu Yahya. Waladinis muhu Yahya. Yusaddiqu bikalimatin minallahi wa huwa Isa bini wa huwa Isa binu bahwa Isa binu Maryam. Wa huwa Isa binu nam. Wa huwa Isa binu Maryam alaihi salam. Wa yakunu Yahya sayyidan fi qaumihi lahul makanatu wal manzilatul 'aliyatu. Wahasuran la ya'ti la ya'ti ya atau la ya'ti az-zunuba az-zunuba la ya'ti zunuba wa syahwati la ya'ti zunuba wa syahwati ad-darrati darrata ini kan ma'tufnya ke zunuba maful bi mansub nam mansub Asyawati andarata wa yakunu nabiyan minas salihin alladhina balagu fissalahi zarwatihi. Zarwatihi. Maka para malaikat memanggilnya, menyerunya, dan Nabi Zakaria sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat sholatnya, ya du'uhu, ya para malaikat itu menyerunya, mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar kepadamu dengan kabar yang membahagiakanmu, dan dia sesungguhnya, anak satu sesungguhnya engkau akan diberikan rizki dengan, yaitu seorang anak, yaitu bernama Yahya yang membenarkan dengan kalimat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Nabi Isa bin Maryam alaihi salam dan Nabi Yahya dan Yahya ini menjadi pemimpin akan menjadi pemimpin di kaumnya dan baginya al-makanah itu posisi ya tadi. Nah, baginya posisi dan maksudnya makan ada ya, kedudukan, kedudukan gitu. Kedudukan, kedudukan dan posisi yang tinggi dan wahsuran dan sebagai panutan yang tidak ya tidak melakukan ya, ya tidak mendatangi dosa dan syahwat yang membahayakan dan dia akan menjadi nabi dari orang-orang soleh yang solehin ini yaitu orang-orang yang menyampaikan fisodahi zirwati zirwati itu apa sih zirwati itu puncaknya oh. Jadi termasuk nabi dari orang soleh yang mereka itu telah sampai kesolehannya oh. Pada posisi puncak gitu. Oh, yang telah mencapai ya, telah mencapai. Syukran. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiikum barakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanadathu al malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi annallaha yubashshiruka bi Yahya. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Maka malaikat pun memanggilnya Nabi Zakaria sedang berdiri salat di mihrabnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira untukmu dengan akan lahirnya seorang anak dari keturunanmu. Musaddiqan bikalimatin minallah yang akan mendengarkan afwan, yang akan membenarkan kalimat dari Allah. Maksudnya akan membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa sayyida dan Yahya ini akan menjadi pemimpin kaumnya. Wa hasura dan orang yang dibatasi. Hasr itu kan dari kata hasr ya. Artinya orang-orang yang membentengi dirinya dari syahwat dan juga perbuatan dosa dan maksiat. Wa nabiyya, dan akan menjadi nabi, minas salihin, di antara orang-orang yang saleh. Jadi, Masya Allah, sekalipun Nabi Zakaria ini merupakan orang yang tua, begitupun dengan istrinya, tapi Nabi Zakaria tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun sudah ya berpuluh-puluh tahun tidak dikaruniai anak, Nabi Zakaria tidak putus asa. Nabi berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya. Ya Allah, ya Rabbku, anugerahkanlah kepada aku dari sisimu anak keturunan yang baik, sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa. Maka malaikat pun memanggilnya, ya, memberikan kabar kepada Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam, bahwasanya Allah akan menganugerahkan kepadamu seorang anak. Yang mana anak ini namanya adalah Yahya, Nabi Yahya alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Yahya ini nantinya akan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan juga akan menjadi pemimpin kaumnya, memiliki kedudukan yang tinggi di kaumnya, dan termasuk orang yang membentengi darinya dari syahwat dan juga dosa. Dan ia akan menjadi nabi daripada orang-orang yang saleh. Baik. Lanjutkan. Pak Edi, silakan. Edi. Fatul Ustaz ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa qad balaghanil kibar wa imraati akhir. Itu dibaca fathah Pak, wa qad balaghanil kibar wa imraati akhir. Wa qad balaghaniyal kibaru wa imraati akir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Dia berkata, wahai Rabbi, wahai Tuhanku, anna yakununi, bagaimana ada untuk kami untuk bagaimana kami anak, memperoleh anak gitu. Bagaimana kami memperoleh anak padahal kami sudah tua dan istriku pemandul. Kala malaikat berkata, demikianlah Allah mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Ya. Nah, qala fi'il madhi, fa'ilnya dhamir mustatir, robbi ini munada ya, munada, anna harfu tauhid wa nasbin, aliyahnya ini sebagai isim anna, yakunu fi'il madhi, alwawu sebagai fa'ilnya, jar majrur gulamun. Afan-afan tadi antum bilang wawunya fa'ilnya. Yakunu. Kan yakunu wawunya asli, kana yakunu. Tapi kalau yakununa, iya wawunya fa'ilnya. Oh gitu, iya. Lagian bukan fa'il Pak ya, tapi isim ya. Nanti gulamun isim. Isimnya. Oh iya, isimnya gulamun. Iya. Yakunu fa'il nakis li jar majrur gulamun. Parnya. Khobar dari yakunu ya, iya. Wa harfu atof, kod harfu tauhid, balagoni, aliyahnya sebagai mudhof ilai. Enggak Pak, balago itu fi'il madhi. Yep, oh iya ya. Nunnya balago sampai. Iya benar Pak. Balago fi'il madhi, aliyahnya, anunnya nun wikoya Pak ya. Aliyahnya maf'ul bi, al-kibaru fa'ilnya, wa harfu atfin imroati ini mutada. Mutada ya. Imroati mutada akhirun mudafilai. Enggak. Ya-nya mudafilai. Akhir khabar. Akhir khabarnya. Qala fi'il madi kadalika ka harfu atof ka huruf harfu jar dalika isim mausul dan isim isyara ya. Allahu sebagai mubtada ya sudah. Nah. Yaf'alu fi'il mudore ma yasha'u ma ini dia kena maf'ul bi ya. Yasha'u fi'il mudore fa'alnya kembali ke Allah. Tafsirnya qala Zakaria farhan muta'ajuban Robi anna ajiban farhan muta'ajiban qala Zakaria farhan muta'ajiban Robi anna yakunu li gulamin gulamun Robi anna yakunu hulamun ma'un anna saihun ma'am, masa ma'un ma'am. Oh iya yeah. Robi anna yakunu li hulamun ma'a anna saihu khota kot balagot mini mablagoha wa mro'ati akim la talidu qala kadzalika yaf'alu Allahu ma yasha'u minal af'alil ajibatil mukhalafati lil ibadi mukhalafati lil adati lil abadi lil ad lil adati Zakaria berkata dengan gembira dan takjub Robbi Tuhanku bagaimana bisa kami dapat seorang anak bersama ya, padahal apa namanya asyikhuh itu kan umur tua gitu, telah mencapai puncaknya, maksudnya sudah sampai ini. Sedangkan sudah mencapai usia tua dan istriku mubalok mandul ya. Mandul tidak melahirkan. Tidak melahirkan. Malaikat berkata demikianlah Allah berbuat atas apa yang Dia kehendaki minal af'ali wal ajibati. Perbuatan-perbuatan yang menakjubkan yang menyelisihi kebiasaan. Iya. Perbuatan-perbuatan yang menakjubkan dan menyelisihi kebiasaan. Iya. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati 'aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Nabi Zakaria berkata, jadi ketika malaikat mengabarkan kepadanya bahwasanya Allah akan memberikan kepadanya anak keturunan, maka Nabi Zakaria ya berkata dengan gembira dan juga takjub. Rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati 'aqir. Wahai Rabbku, bagaimana caranya aku bisa memperoleh seorang anak sementara aku telah mencapai usia tua dan istriku pun mandul. Ya, jadi setelah menikah selama bertahun-tahun sampai Nabi Zakaria tua pun belum dikaruniai anak. Lalu bagaimana bisa ya Nabi Zakaria sudah tua renta, kemudian istrinya ya mandul tidak pernah melahirkan sejauh ini, lalu tiba-tiba di masa tua malah bisa dapat anak. Maka ya malaikat itu menjawab, qala, afwan, Allah menjawab, qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Ia berkata, begitulah Allah maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Dari ayat ini, kita bisa mengetahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya melakukan apapun yang Allah kehendaki. Hal-hal yang di mata manusia mustahil atau tidak mungkin atau sangat sulit terjadi, ini bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha berkehendak. Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Dari sini kita belajar bahwasannya, seberat apapun ya masalah yang kita hadapi, sebesar apapun ya hal yang kita inginkan, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha memberi, Allah atas segala sesuatu, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting, kita harus hadirkan rasa optimis dalam diri kita. Kita berhusnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan semua urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam logika kita, kalau orang sudah tua renta, kemudian istrinya pun mandul, ini kan secara peluang, semakin tua seorang wanita, maka semakin sulit untuk melahirkan. Dan ya semakin tua wanita itu peluang untuk hamilnya, untuk melahirkannya makin kecil. Tapi Allah Maha berkuasa, ya. Nabi Zakaria yang telah tua renta, istrinya pun yang ya mandul enggak pernah hamil selama ini, lalu tiba-tiba di masa tuanya malah Allah berikan baginya seorang anak laki-laki yang nantinya akan diberi nama Yahya. Ya. Dan ini merupakan keajaiban-keajaiban di luar kebiasaan, ya, di luar nalar manusia, yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa, maha melakukan apapun yang Allah kehendaki. Ya, sehingga kita jangan pernah putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pesimis kalau doa kita belum dikabulkan. Ya. Karena kita harus menggantungkan semua harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah menyerah. Dan ini berlaku juga bagi orang yang misalnya belum memiliki anak keturunan, sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, belum punya anak, jangan terus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, teruslah berdoa, teruslah berusaha, ya bisa jadi Allah kan yang memberikan yang terbaik bagi kita. Ya, nah, kita lanjutkan. Ya, baca Bu Yati. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ij'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Dia berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah bagiku sebuah tanda. Dia berfirman, tandamu bahwa kamu tidak berkata-kata kepada manusia 3 hari kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah Tuhanmu sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah pada waktu petang dan pagi hari. Qala fi'il madhi dhamir mustatir. Rabbi munada ij'ali fi'il amr, ya Ustaz. Ya. Fa'il mustatir anta ayatan maf'ulun bih. Li-nya, enggak, li-nya itu jar majrur, Bu. Oh, li jar majrur. Ayatan maf'ul bih. Qala fi'il madi. Hayatuka mubtada ya, Ustaz. Naam. Alla harfun nasbin. Tukalimun. La itu nafiatun, tukalima filun mudhari'un mansubun. Naam, kalimu mansubun, fi'il mudhari' mansub. An-nasa maf'ul bih, talasata dorof zaman, zaman ayamin mudhafin ilaih illa adatun istisna. Bukan. Istisna ada sa-nya setelah ta. Istisna. Naam. Ya, naam, Ustaz. Naam. Ramza mustasna. Naam. Wazkur fi'il wa arfu atfin. Ini uzkur apa? Uzkur ya. Fi'il amar. Uzkur ya. Fi'il amar. Rabbaka maf'ulun bi. Kathiron na'at. Wa harfu atfin sabbih ma'tuf ila wadkur bil asyi asyia jar wa majrur asyi wal ibqar ma'tuf ila asyi bil asyi. Baik. Qala Zakaria rabbi ja'ali li alamatan astadillu biha ala wujudun ala wujudil waladi minni liyahsula li sururu wal istibsyaru. Qala alamatuka allati qolabatha. Tolabtuha. Alla tastati'a tahaddusa. Ilan nasi salasata ayyamin. Illa bi isyarati Bisharotin ilaihim ma'a annaka sawiyun sahihun wa fi hadhihi muddati akfir min zikri rabbika wa salli lahu awakhiran nahari wa awailahu. Wa awailihi. Salah. Zakaria berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah untukku satu pertanda yang membuktikan bahwa akan datang seorang anak dan dariku. Ada anak dariku. Ada anak dariku. Supaya ya, agar menghasilkan kebahagiaan dan kabar gembira. Rasa gembira, bahagia. Dalam hatiku, Allah berfirman, tanda yang kamu minta adalah kamu tidak bisa berbicara. Oh ya, tadi Afwan ya, alam berarti tolab betaha ya, bukan tolab tuha ya, tapi tolab taha. Tidak bisa tanda berbicara yang adalah... dengan manusia selama 3 hari. Terus, kecuali... Nah, anak itu katanya padahal. Padahal dengan isyarat. Oh, yang ibu masih situ ya, Afan. Itu emang kecuali dengan isyarat kepada mereka. padahal kamu adalah manusia normal dan sehat. Pada masa itu, perbanyaklah mengingat Tuhanmu dan sholatlah di waktu-waktu penghujung siang dan permulaannya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. زكريا berkata, wahai Rabbku, berikanlah untukku ayat, jadikanlah untukku tanda. Jadi Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam menginginkan agar ada tanda kebenaran kabar ini, ya, tanda kebenaran bahwa akan datang, ya, seorang anak yang lahir dari keturunannya Zakaria. Maka Allah pun menjawab, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa rumza. Ya, Allah menjawab, tandamu adalah engkau tidak akan bisa berbicara kepada manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat saja. Padahal engkau orang yang sehat, ya, tidak sakit, tapi selama 3 hari engkau tidak akan bisa berbicara. Sebagai tanda dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang kebenaran kabar tersebut, karena kabar itu disampaikan oleh malaikat, ya. Dan Nabi Zakaria ingin adanya tanda dari Allah Subhanahu wa taala, ya, agar ia bisa lebih bahagia lagi dengan kepastian kabar tersebut. Ya, maka Allah pun memberikan tanda bahwasanya engkau wahai Zakaria tidak akan bisa berbicara kepada manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat saja. Padahal engkau orang yang sehat, ya, bukan orang yang tidak bisa bicara. Namun dalam 3 hari kau tidak akan bisa bicara kecuali dengan isyarat saja. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Maka Allah memerintahkan selama hari-hari tersebut agar engkau wahai Zakaria berzikir kepada Rabbmu dengan zikir yang banyak, dan agar engkau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu petang dan di waktu pagi. Ya. Nah, dari ayat ini, ya, kita menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, seringkali memberikan tanda-tanda kepada para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat ini kita bisa mengetahui keutamaan zikir di waktu pagi dan petang, ya. Wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Dan bertasbihlah engkau, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala di waktu petang dan di waktu pagi. Nah, bagi kita seorang muslim memang sangat dianjurkan, ya, agar jangan pernah satu hari pun kita meninggalkan zikir pagi dan juga zikir petang, ya, karena di dalamnya terdapat banyak tasbih, tahmid, ya, tahlil, kemudian istighfar, kemudian doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita lanjutkan. Umidah, ya, silakan Umidah. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafa. Afan, Bu, tadi afan, tadi qafnya kurang panjang. Wa id qalatil gitu. Jadi jangan wa id qalatil. Iya. Ya, saya ulang, Ustaz, ya. Wa id qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaqi wa tahharaki wastafaqi ala nisa'il alamin. Dan ketika malaikat berkata wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu dan mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas para wanita di seluruh alam. Nah, Ustaz, ya. Al-wawu harfu atfin, it dorfiyah sartin. ya. Qolat fi'lun madi, al-malaikatu fa'ilnya, ya harfu nida, Maryamu munada, inna harfu taukid wa nasbin, awahu latfu jelalah sebagai isim inna, astofa, istofa, istofa fi'lun madi, al-kafu sebagai maf'ulun bi, al-wawu harfu atfin, tohero fi'lun madin, fi'lun madin, fa'ilnya kembali kepada kepada Allah, ya, kepada Allah. Kemudian al-kafu sebagai maf'ulun bi, al-wawu harfu atfin, istofa fi'lun madi, al-kafu sebagai maf'ulun bi, ala nisa'i jar majrur, al-alamina sebagai al-alamina mudofun ilaih. Kemudian tafsirnya, wadakur ayyuhar rasulu hina qolatil malaikatu, ya Maryamu innallaha taroki lito'atihi wa tahharoki minal ahlakir rodilati wa taroki ala nisa'il alamina fi zamaniki. Dan ingatlah wahai rasul ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dalam ketaatan kepadanya dan mensucikanmu dari akhlak yang buruk dan memilihmu atas para wanita di seluruh alam di zamanmu. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu wa ustaz wa iyaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Dan ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan telah mensucikanmu dan telah memilihmu dibandingkan seluruh wanita yang ada di dunia pada zamanmu. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya Maryam ini adalah wanita pilihan, ya, wanita pilihan, wanita yang dinazarkan oleh orang tuanya untuk menjadi hamba Allah yang taat, yang mengisi harinya di Baitul Maqdis beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga kesucian dirinya. Maka Allah pun memilih Maryam sebagai wanita pilihan yang dari rahimnya akan dilahirkan seorang anak yang merupakan seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan keistimewaan yang dimiliki Maryam ini, ya, Maryam mengandung Nabi Isa alaihi salatu wassalam tanpa memiliki seorang suami, ya. Jadi Allah berikan karunia berupa dipilihnya rahim Maryam sebagai tempat bagi nabi yang mulia, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Isa ini merupakan nabi yang masya Allah memiliki keutamaan, dan di antara keutamaannya adalah Nabi Isa ini, ya, tidak memiliki ayah, ya. Nabi Isa hanya memiliki ibu. Makanya Nabi Isa itu dinisbatkan kepada ibunya, Isa bin Maryam, ya, Isa bin Maryam. Karena memang Nabi Isa ini merupakan nabi yang dilahirkan dari ibu yang tidak memiliki ayah, ya, tidak memiliki suami. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Maha Kuasa, ya. Allah Maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah sudah katakan kun, fayakun, ya. Kalau Allah sudah mengatakan terjadi, maka pasti akan terjadi, ya. Karena Allah Maha berkehendak atas apapun yang Allah kehendaki, ya. Naam. Kita lanjutkan, misalnya belum baca. Berarti tinggal Umu Farhan, ya. Baik, silakan Ummu Farhan. Iya, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Maryam qanuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar raqi'in. Hai Maryam, taatlah. Wahai Maryam, taatlah kamu kepada Tuhanmu dan bersujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya, ya harpu nida. Maryamu munada. Uknuti fi'il amr li rabbiki jar majrur alwau harfu amr. Dulu li rabbiki jar majrur kan ada kafnya. Kafnya mudhaf ilaihi. Li rabbiki jar majrur al-kafu mudhafun ilaihi. Alwau harful atfin. Usjudi, jangan asjudi. Usjudi maktuf ke Robbi. Alwau harful atfin. Arkai, urkai. Irkai maktuf ke Robbi. Ma'a zorob arroqi'ina mudofun ilaih. Baik. Bismillah. Barakallahu fiik. Afwan. Tafsir apa, Mbak? Bismillah. Ya Maryamu zawumi ala ta'ati. Dawimi ala ta'ati li rabbiki. Waqumi fi khuswa'i wa tawadi'i. Wasjudi warqa'i ma'ar raqi'ina syukrallah ala ma awlaki min ni'matihi. Syukran lillahi bukan syukrullah. Syukran lillahi ala ma awlaki min ni'mihi. Min ni'amihi ya Afan. Ini jamaknya nikmah. Nikmahi. Ni'amihi. Ni'amihi. Wahai Maryam. Apa tuh? Dawing itu ya senantiasalah. Wahai Maryam, senantiasalah kamu patuh bertaat kepada Rabbmu. Taat pada Rabbmu dan kaummu, pengikutmu, dan patuhilah. Dan berpatuhlah. Enggak, wakum itu maksudnya berdirilah. Maksudnya berdiri ketika sholat dengan khusyuk dan menundukkan diri. Kum itu dari kata kum. Kuma, kumu, kumi. Artinya berdiri. Dan berdirilah. Dan patuhi. Dan berendah hatilah. Dan bersujudlah. Dan ruku bersama orang-orang yang ruku. Bersyukurlah kepada Allah. Bukan, sebagai bentuk syukur atas nikmat-nikmatnya. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Fiika barakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatlah kepada Rabbmu dan sujudlah engkau dan rukuklah engkau ma'ar raki'in, bersama orang yang ruku. Ini merupakan perintah kepada Maryam sentiasa mengisi hari-harinya dengan ketaatan kepada Rabbnya. Dan juga perintah agar Maryam ini bersujud dan juga ruku bersama orang-orang yang ruku. Ini menunjukkan bahwasanya sebetulnya syariat salat ya tidak hanya ada di masa Islam, tapi juga sudah ada di masa sebelum Islam. Ya, meskipun memang tata caranya ya berbeda antara maksudnya ya belum ada keterangan yang menunjukkan apakah ya salat di masa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama persis dengan apa yang kita lakukan sekarang, tapi intinya bahwasanya setiap umat itu pasti diminta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ibadah yang paling agung adalah salat, ya. Di antara ibadah yang paling agung adalah salat, ya. Nah, jadi ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam agar mentaati ya Rabb-nya, kemudian bersujud serta ruku bersama orang-orang yang ruku, ya. Nah, baik, mungkin sampai di sini dari kita. Lihat pada pertanyaan. Tapi Bu Dailis bertanya, dengan adanya kata zamaniki di zamanmu, maksudnya bagaimana Ustaz? Apakah ada yang dipilih juga demikian di setiap zaman? Ya, jadi ulama tafsir di sini menambahkan kata fi zamanik di zamanmu untuk menunjukkan bahwasanya ya wanita terbaik itu bukan hanya Maryam, ya. Wanita terbaik itu bukan hanya Maryam, karena di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Rasulullah bersabda, ya, pemuka ahli surga itu, ya, ada empat, ya. Ada empat pemuka ahli surga. Ya, salah satunya memang Maryam, ya. Maryam binti Imran, kemudian Fatimah, ya, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Asiyah, ya, istrinya Fir'aun. Itu adalah empat pemuka ya ahli surga. Artinya ketika Allah mengatakan wastafaki 'ala nisa'il 'alamin, ya, Allah memilih engkau wahai Maryam ya dibandingkan para wanita di seluruh alam, maksudnya di zamanmu, karena ya selain engkau ada juga wanita pilihan, ya, ada Khadijah, Fatimah, dan yang lainnya, Asia. Ini menunjukkan bahwasanya wanita mulia tidak hanya satu. Makanya di tafsirnya para ahli tafsir ini menambahkan fi zamanik, di zaman itu maksudnya. Baik, mungkin demikian ya pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.